Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Masih membahas tentang masalah perilaku jahiliyah yang kita diwajibkan untuk menyelisihi mereka, yaitu al-ikhtiraru bid-dunya, di mana orang jahiliyah mereka itu tertipu dengan kenikmatan dunia. Ya, innal hayata ad-dunya kharathum, kata Syekhul Islam, sesungguhnya kehidupan dunia ini telah menipu mereka. Fa dhannu anna 'ata Allah minha yadullu 'ala ridah. Mereka beranggapan bahwa pemberian-pemberian Allah Ta'ala ini termasuk tanda Allah meridhoi perbuatan mereka. Dan telah disebutkan ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, Surat Saba ayat 35. Barakallahu fikum. Dan sudah disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya dunia ini Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dicintai, yaitu orang-orang beriman, bertauhid, ya. Wa man la yuhibbu, dan orang yang tidak dicintai, orang yang berbuat kekufuran, kemaksiatan, penentangan kepada Allah Ta'ala. Wa amadina fala yu'tihi illa man yuhib. Adapun dunia, adapun agama, seorang bisa berjalan di atas agamanya Allah dengan lurus, dengan ikhlas, di atas manhaj yang benar, maka tidaklah diberikan oleh Allah Ta'ala kecuali kepada orang yang dicintai saja. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wal-Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan, hada hadisun sahihul isnad. Hadis ini sahih sanadnya. Barakallahu fikum. Maka kita lanjutkan ayat-ayat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang jahiliyah mereka tertipu dengan dunia. Mereka beranggapan bahwa mereka berbuat penentangan, kekufuran kepada Allah Ta'ala ketika mereka terus mendapatkan harta dunia, itu tanda Allah meridhoinya. Maka Allah jawab anggapan ini, anggapan yang keliru tentunya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 178. Ali Imran ayat yang ke-178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyasdadu isma. Wa lahum 'adzabun muhin." Surat Ali Imran 178 ya. Wala yahsabannal ladzina kafaru, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang mereka itu kafir menyangka ya annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwa pemberian tangguh umur atas mereka, mereka diberi umur yang panjang ya, ditangguhkan umurnya, itu khairul li anfusihim, jangan disangka adalah kebaikan untuk mereka ya, bukan ditangguhkan kematiannya itu akan menjadi lebih baik untuk mereka. Innama numli lahum liyasdadu isma. Ternyata apa kata Allah? Sesungguhnya kami memberi tangguh, diundur kematiannya kepada mereka, ya, agar supaya bertambah terus, bertambah-tambah dosa yang mereka lakukan. Ya. Walahum adzabu muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Barakallahu fikum. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wala yadhunnu alladhina kafaru bi rabbihim. Dalam ayat ini Allah taala mengingatkan nasihat, janganlah berprasangka, menduga orang yang kafir kepada Allah, wa nabadu dinahu, dan mencampakkan agamanya, wa harabu rasulah, dan yang mereka memerangi rasulnya, antarokna iyahum fi hadhihi dunya, kami akan biarkan, jangan disangka kami akan biarkan mereka di dunia ini, wa adamu istiqsalina lahum wa imla'ina lahum khairul li anfusihim. Ketika terus menerus diberikan dunia kepada mereka, dipanjangkan umur untuk mereka, jangan dianggap itu khairul li anfusihim, sebagai kebaikan, wa mahabbah minna lahum, sebagai rasa cinta, rasa cinta kami Allah taala atas mereka. Kalla, tidak demikian. Laisal amru kama sya'amu, perkaranya tidak seperti yang mereka anggap. Jadi anggapan mereka anggapan yang keliru ya, tambah kufur kok, usahanya tambah lancar. Ya, tambah hari usahanya tambah maju, padahal jalan-jalan yang ditempuh ya kemaksiatan, yang haram diterjang, yang maksiat ya dilanggar, yang kesyirikan juga dilanggar. Tapi kok tambah hari malah tambah banyak hartanya. Insyaallah. Jangan dianggap Allah sedang mencintai mereka. Wa inna madzalika syarru. Tidak lain itu justru kejelekan. Apa yang dimaksud dengan kejelekan oleh Allah Ta'ala yang mereka inginkan dari pada itu, yuridullahu bihim wa ziyadah azabun wa uquba ila azabihim. Itu akan berakibat jelek. Satu maksiat dilanggar, usahanya maju. Oh, tidak apa-apa ternyata loh. Tambah lagi maksiat yang lebih gede, dilanggar lagi, aman juga. Berarti tenang saja. Sampai akhirnya kesyirikan dilanggar, ternyata usahanya tambah lancar. Maju wah. Berarti aman ini jadi orang yang melanggar, menerjang hukum Allah Ta'ala. Ternyata justru itu untuk ditambahkan oleh Allah azabnya mereka. Wa inna manumli lahum liyasjadu isma. Dalam ayat berikutnya, supaya kami tambahkan atas mereka dosa. Ya, barakallahu fikum. Demikian bantahan Allah Ta'ala atas anggapan orang-orang jahiliyah yang beranggapan kalau mereka diberi umur tambah panjang, harta tambah banyak, itu jangan dianggap Allah Ta'ala sedang menyayangi mereka, mencintai mereka. Bahkan itu tanda-tanda Allah Ta'ala ingin menambahkan atas mereka dosa. Barakallahu fikum. Ayat yang kedua, sebagai tambahan, disebutkan oleh pensyarah syarah jahiliyah di sini, itu surat Al-Qalam ayat 44. Al-Qalam, surat Al-Qalam, surat ke-68. Ya. Surat nomor 68 ayatnya 44 sampai 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadzarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun." Fadzarni, maka serahkanlah wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepadaku urusan-urusan orang-orang yang mereka itu mendustakan bihadzal hadis, mendustakan Al-Qur'an ini. Serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Ya, orang-orang yang mereka mendustakan Al-Qur'an. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Nanti kami akan menarik mereka, ya, dengan berangsur-angsur, pelan-pelan, tarik, ditarik kemana? Ke arah kebinasaan, ya. Dari arah yang mereka tidak, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak tahu. Kalau sedang diulur oleh Allah, terus masuk ke lubang kebinasaan. Tuh. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan kata Allah, maka aku pun terus memberi tangguh, ditangguhkan oleh Allah Ta'ala atas mereka. Ternyata semakin banyak hartanya, semakin panjang umurnya, semakin menentang ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah, ternyata itu adalah inna kaidi matin. Ternyata sesungguhnya rencanaku itu amat kuat. Ya, ini mereka sedang diberikan istidraj. Kami berikan istidraj atas mereka. Barakallahu fikum. Ya. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, barakallahu fikum, tentang ayat ini di dalam tafsirnya dalam surat Al-Qalam ayat ke-44. Barakallahu fikum. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan fadarni, yakni ayat ini menceritakan tentang fadarni wa ma yukadzibu hadzal hadis. Di hadzal hadis yakni Al-Qur'an, kata Ibnu Katsir, wa hadza tahdidun syadid. Inilah ancaman yang sangat keras dari sisi Allah. Ya. Da'ni iyahu minni wa minhu. Biarkan urusanku dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Ya, ana a'lamu bihi minhu kaifa istajrajahu wa amadahu fi ghayyi. Saya lebih tahu bagaimana orang itu, bagaimana agar dia diberi istijraj, terus ditangguhkan, diberi kemudahan-kemudahan dunia, sampai akhirnya dia terus terjatuh kepada penyimpangan. Wa anduru summa akhudu akhdal azizin muqtadir. Sehingga akhirnya ketika mereka sudah jauh meleweng, menyimpang, akhirnya disiksa dengan siksaan yang sangat kuat dari sisi Allah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ayat ini sebagai bantahan atas orang-orang yang mereka beranggapan ketika diberi dunia, umur yang panjang, lalu terus justru bertambah dosa-dosanya, sebagai bantahan bukan berarti Allah Ta'ala sedang menyayangi, mencintai atas mereka. Sebab sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia ini sesungguhnya bisa Allah berikan kepada orang mukmin dan bisa juga Allah berikan kepada orang yang ingkar kepadanya. Dikisahkan suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sedang tidur beralaskan tikar. Dan tikarnya itu memberi bekas pada dahinya. Ya. Maka barakallahu fikum Umar bin Khattab melihat orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dalam kondisi tidur di atas tikar. Ya. Dan tikarnya membekas di bagian pipi beliau, ya. Akhirnya dia menangis, meneteskan air mata. Ya Rasulullah, hadza Kisra wa Qaisar fi ma huma fihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Raja Kaisar, Raja Kisra dan Kaisar itu keduanya diberi kenikmatan dunia. Yang namanya raja tidurnya nyaman di tempat yang ya empuk. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya di atas tikar. Ya namanya raja, tempatnya nyaman, enak di dunia tuh. Iya. Makannya juga enak, ya. Iya. Tapi kata Umar bin Khattab, wa anta safwatullah min khalqi. Sedangkan engkau wahai Rasulullah sallam orang yang dipilih oleh Allah, kekasihnya Allah di antara makhluk-makhluknya. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mutaqia. Waktu itu Rasulullah sallam sedang tersenderkan sesuatu lalu dia pun duduk. Lalu beliau mengatakan, "Ama tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, tidaklah engkau ridho kalau dunia itu untuk mereka, orang-orang yang ingkar, walanal akhirah, dan akhirat itu untuk kita. Di dalam riwayat yang lain, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya. Hadis Bukhari Muslim. Mereka itu adalah suatu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kaum yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia. Ya, jadi wajar kalau mereka sedang menikmati surganya apa? Surga dunia. Surga dunia. Adapun kita ya memang di dunia serba terbatas. Ad-dunya sijnul mu'min. Tidur di atas tikar. Suatu hal yang apa namanya juga digambarkan dalam penjara ya, sempat terbatas ya. Nah, karena itu kita harus lebih ridho ketika diberi oleh Allah kenikmatan akhirat, yaitu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Mala ainun ra'at, kenikmatan yang mata belum pernah melihat ya. Kita biasa melihat kenikmatan-kenikmatan dunia dengan mata kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi demikian bukan berarti beliau bukan orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Demikian pula Raja Kaisar wa Kisra dengan segala kemewahannya, jangan dianggap Allah sedang mencintai mereka. Tidak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala keridhoannya menerima keadaan dunianya Maka demikian pula kita hendaklah selalu berusaha menerima segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada, dan kita merasa lebih ridho ketika kita diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan akhirat. Hari ini kita bisa beramal soleh sekecil apapun, kita syukuri. Karena itulah hakikatnya bekal yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Mungkin kita juga ridho makan pada hari ini dengan makan yang enak, ya. Tapi kita akan lebih ridho ketika kita akan bisa mampu beramal soleh sebagai bekal menghadapi kampung akhirat kita. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, memang dunia ini adalah diantaranya merupakan kenikmatan yang dianggap nikmat yang paling besar di sisi orang-orang kafir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tasrubu fi aniyati dzahab wal fiddah. Jangan kalian minum dengan menggunakan perabot yang terbuat dari emas atau perak. Ya. Wala talbisu dibaja wal harir. Jangan kalian juga pakai sutra yang tebal. Ya, jenis sutra dibaj. Ya. Sejenis sutra yang sangat tersohor pada zaman itu. Fa inna lahum fid dunya. Karena itu semuanya perangkat-perangkat yang dipakai oleh mereka orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Nah, untuk kalian nanti di mana? Di akhirat. Di akhirat. Surga, ya. Di surga. Di surga, ya. Jadi kita sekarang mungkin tidak bisa seorang laki-laki memakai emas, yang pakai perempuan, ya. Iya. Jangan khawatir nanti dipan-dipannya, ya. Dipan-dipannya, tempat duduknya di sana, ya, itu tertahtahkan apa? Permata. Ya. Emas dan perak dan permata. Luar biasa. Ya. Mungkin di dunia kita tidak mampu, ya. Iya. Kursi ukir aja rasanya berat. Nah, sekarang di akhirat itu bukan hanya sebarang ukiran, ya. Tertetehkan, tertelekan, apa nama tadi? Permata. Permata, emas dan perak. Masya Allah. Ya. Jadi kita harus lebih melihat sesuatu yang lebih jauh di sana. Di akhirat. Nah, baik. Itu ayat yang ke berapa tadi? 45. Yang kelima, ya. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, kata mu'alif di sini. Itu terakhir surat Al-Fajr. Ya, mungkin sebagian sudah hafal. Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Gitu ya? Iya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Gitu ya? Iya. Allah taala berfirman, fa'amal insan, adapun manusia, ya, kita semua ini, adapun manusia, ya, idza mabtalahu, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya, ya, fa akramahu, dan dimuliakan oleh Allah taala, wa na'amahu, dan diberi kesenangan-kesenangan dunia. Wa yaqulu rabbi akraman. Maka dia berkata, Tuhanku, Rabbku telah memuliakan aku. Ya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, adapun apabila Rabb-nya mengujinya, faqadara 'alaihi rizqah, lalu membatasi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata, Rabbku, Tuhanku sedang menghinakan diriku. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat dan watak manusia. Kalau diuji dengan diberi kenikmatan, anggapannya sedang dimuliakan. Tapi kalau lagi dikurangi rezekinya, beranggapan sedang dihinakan. Padahal kala tidak begitu, kata Allah. Bala tukrimunal yatim. Sesungguhnya tidak demikian. Sebenarnya kamulah yang tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Watakuluna turasa aglalama. Dan kamu memakan harta dengan cara bercampur baur yang halal yang haram. Ya. Watuhibunal malahubang jama. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, cinta buta. Gitu. Barakallahu fikum. Ya, orang kalau sudah cintanya cinta buta, itu pandangannya jadi kabur. Ya, pandangannya beda. Dalam ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat ini merupakan mungkiran alal insan. Ayat ini pengingkaran Allah Azza wa Jalla atas manusia fi i'tiqadihi idza wasa'a Allah Ta'ala 'alaihi rizqi liyakhtabirahu fi dzalik. Beranggapan kalau Allah Ta'ala beri kelonggaran rezeki untuk menguji dia dengan rezeki itu, fa yataqidu anna dzalika ikraman lah, malah dia berkeyakinan Allah sedang memuliakan saya. Tidak sadar itu apa? Ujian. Ujian. Kalau orang diuji, milih yang ringan apa yang berat? Yang ringan aja. Ya yang mampu ya. Jangan sampai kita tidak sadar. Itu ujian. Tapi biasanya orang ya senang ya. Senang. Dapat dunia toh? Iya. Senang. Padahal dia akan teruji. Coba lihat. Sholatnya kayak apa? Birrul walidainya kayak apa? Apakah tambah harta, tambah sombong kepada keluarga, kerabat, atau tidak? Diuji dengan harta. Walaysa kadzalik bal huwa ibtila wal imtihan. Tidaklah demikian, kata Ibnu Katsir. Bahkan harta yang Allah longgarkan untuk dia, itu ibtila, ujian. Ya, sebagai ujian untuk mengujinya. Itu. Sehingga ketika orang itu diberi harta oleh Allah Ta'ala, hendaklah dia menyadari itu sebagai ujian. Ya. Sehingga jangan beranggapan langsung meyakini Allah sedang memuliakan dirinya. Justru dia harus sadar dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang mukmin hendaklah menyadari bahwa ketika Allah Ta'ala sedang memberikan harta, jadikan harta itu untuk menuju perbekalan kampung akhirat. Dan ketika sedang diuji dengan kekurangan dan kefakiran, yakinlah, man amila minkum min dzakarin aw unsa, siapa saja yang beramal soleh di antara kalian, kaum lelaki, kaum wanita, ya, fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan penghidupan yang baik. Diberi hati yang tenang. Penghidupan yang barokah. Ya. Bahkan di akhirat. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang lebih bagus dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Walaupun kecil mungkin yang kita lakukan. Tapi kalau kita ikhlas. Di atas manhaj jalan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, semoga inilah yang akan menjadi sebab kita selamat di akhirat nanti, sehingga seorang mukmin selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kemudahan harta, dia syukuri, dan dia harus sadar itu ujian. Ketika dikurangi harta, dia harus sadar bahwa orang mukmin harus bersabar sebagaimana sabarnya para nabi dan para Rasul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kami kembalikan kepada penyiar tafadhol.